laju ngacewe pacewe tantang tenaga kita goyang santai ikuti tempo biar keringat sampai sengaja bikin pelan kasih minyak lante kasih slow kasih slow kasih slow kasih slow tempo kasih slow kasih slow kasih slow atau nanti kacau. Untuk yang gangguan mohon goyang ikut aturan. Absen absen beat ini bukan mesin jahit. Tempo irit irit supaya kam tidak sakit. Masa su capek capek aduh kok bore bore. Dari cak sampai balak mari kita goyang santai. Aduh kam goyang santai kasih turun itu gas. Jangan terlalu kasar nanti bisa tak kupas mok. Alon alon ikut irama saja ya. Acara ini kita semua punya ya. Jangan terlalu laju macewe pacewe tantang tenaga kita goyang santai ikuti tempo biar keringat sampai sengaja bikin pelan kasih minyak lante kasih slow kasih slow kasih slow kasih slow tempo kasih slow kasih slow kasih slow atau nanti kacau. Tempo biar keringat sampai sengaja bikin pelan kasih.